ولا يسأل عما يفعل من الأرض. إذا أكان ثانيا من أعطى يوم الله فعال بما يريد الله عز وجل أعطى يوم الله. لما سئل الله ففيك بثانية قال السحابة أفلا نتخذ إلا كتابنا ونذكر الآن. قال بديتو قال من سيئة رسولة لتتقن مانا لنراك مانا لسرقا. Kenapa kita tidak menunggu saja catatan amal kita, catatan takdir kita? Kalau kita memang takdirnya di surga ya sudah kita tunggu sampai mati kemudian masuk surga. Kalau catatan kita ternyata amal neraka ya sudah kita tunggu sampai mati kemudian kita masuk neraka. Walau kita punya amal dan kita tidak perlu beramal kalau sudah ditetapkan catatan. Sudah ditulis kita ini di surga atau di neraka. Kenapa kita harus beramal? Maka ketika para sahabat bertanya seperti ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjawab, mau menjelaskan kepada mereka, hakmen, justru kalian beramal. Kenapa? Bahkan belum biasa. Karena setiap masing-masing yang sudah ditentukan, apakah dia ada di surga atau ada di neraka, mereka ini akan dimudahkan oleh Allah dengan amalan. Pemangkannya dengan disaraja, mayasaruna amalan disaraja. Kalau mereka itu takdirnya adalah orang berbahagia, dia dimudahkan oleh Allah mengerjakan amal-amal orang yang berbahagia. Dan kalau dia ditakdirkan orang sengsara, maka dia dimudahkan oleh Allah mengerjakan amal-amal orang yang sengsara. Makanya gimana saya disahabat untuk makmalu beramal. Mencari wasilah. Karena dengan adanya ketentuan ini telah jelas di antara manusia yang sengsara dan ada yang bahagia, maka fakmal, carilah amal, carilah wasilah. Dan merupakan nikmat Allah SWT yang agung ketika Allah SWT menetapkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua, ahli neraka dan ahli neraka. Allah tidak terlihat kepada mereka. Allah datangkan wasilah itu dengan sempurna. Allah turunkan agama. Dan itu wasilah yang Allah siapkan kepada kita. Allah datangkan malaikat membawa wahyu. Allah datangkan para nabi, para pewarisnya melanjutkan wahyu yang datang dari Allah kepada kita. Itu wasilah semua. Allah berikan taufik pada hati kita, dia diarahkan kepada kebenaran. Allah mudahkan kehidupan-kehidupan kita untuk bisa meraih wasilah itu. Semua itu adalah kemudahan dari Allah. Maka paman, beramalah kalian. Yang jelas nasib bahagia ini adalah kembali kepada agama kita. Kembali kepada Islam yang Allah berikan kepada kita. Itu yang ditanyakan oleh Allah SWT. Layyumillahu ayyahdiyahu yasraq sadrahu lil-Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki, barang siapa yang Allah menghendaki, ayah diahu, untuk Allah memberikan petunjuk, berarti ini masuk nasibnya orang yang celaka atau orang yang berbahaya. Orang yang berbahaya. Yasraf sadrahu di Islam. Allah mendapatkan dadanya dia untuk Islam. Maka wasilah untuk mencari bahagia dari Islam. Tidak ada yang lain. Maka dinul anbiya wahid. Agama para nabi itu satu, yaitu Islam. Islam lillah mutawqid, yaitu berserah diri kepada Allah dan mencari bahagia dari Tauhid. Itulah Islam yang dibawa seluruh manusia. Itu adalah Islam yang dibawa para nabi. Al-Istislam lillahi bitauhid. Semua para nabi membawa satu wasilah, yaitu membawa ajaran Islam yang datang dari Allah. Dan perhatikan bagaimana ayat tadi, Bapak Ibu yang beri maafat ikhidin rahmatullah, bagaimana Islam itu dapat kita raih jadi wasilah. Allah kaitkan Islam ini dengan salah satu anggota tubuh kita. Di dalam ayat ini dikhususkan apa salah satu anggota tubuh kita yang disebut oleh Allah, sodro. Yasro sodro. Allah lapangkan dadanya. Apa yang dimaksud Allah lapangkan dadanya? Mati sodri. Apa yang ada di dalam dadanya? Apa yang ada di dalam dadanya? Sebagaimana dalam hadis yufaqihu fiddin, Allah pahamkan di dalam agama. Itu satu-satunya wasilah. Di mana dipahamkan dalam di dalam agamanya? Itu hatinya. Hatinya. Sebagaimana Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sanid. Manusia nanti mengadu kepada Allah tidak ada yang selamat kecuali yang membawa hati yang salim. Inna al-jasad al-mudghah in salahat salah al-jasad wa in fasadat fasad al-jasad. Di dalam tubuh manusia ada satu bagian, kalau dia baik-baik seluruh tubuh, kalau dia buruk-buruk seluruh tubuh. Ada wajah tahu. Dan Allah menghubungkan Islam ini dengan hati kita, dengan darah kita. Apa bentuknya Islam ini dihubungkan dengan darah kita? Tidak ada dalam agama ini. Maka ulama kita bahkan menasihatkan kepada kita, inna hadza ilma wadin. Sesungguhnya ilmu inilah agama. Hakikatnya orang yang tidak punya kesibukan kepada ilmu agama tidak ada agama. Tidak ada agama. Ya. Orang yang tidak menemui ilmu agama Allah selesai mati patuh. Tidak ada agama begitu. Hanya itu Allah ketika mencabut nikmat agama ini dari seseorang, dicabutnya pembawa ilmu agama. Diangkatnya orang-orang yang membawa ilmu agama. Inna Allah yang diberi ilmah illa yuqadil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu kecuali diangkatnya pembawa ilmu. Maka lihat ketika ilmu sudah tidak ada, agama rusak. Maka tidak bisa dipisahkan antara din dan negara. Kemudian masalah yang hampir-hampir tidak banyak dipahami orang-orang ahli din, ahli ilmu, illa man rahimahullah, adalah masalah bagaimana terjaganya agama itu dengan terjaganya ilmu, dan terjaganya ilmu itu dengan terjaganya. Ada satu masalah. Ini jawabnya masih sepatah-sepatah. Gak ada yang tahu. terjaganya baru berdiri apa? Jalan ini. Hal ini kalau manusia ditanya masih punya kecemburuan kepada agama sebaik, masih punya kecemburuan kepada ilmu di antara yang punya agama sebaik, masih punya kecemburuan dan menjaga jalan ilmu yang benar, hal apa itu sih? Menurut ilmu baik. Orang yang belajar Quran banyak, orang yang belajar hadis lagi banyak, orang yang belajar yang ilmu agama sebanyak, tapi orang yang menjaga jalan ilmu ini asli. Maka hal ini tidak bisa dipisahkan. Masalah menjaganya ilmu dengan menjaganya jalan ilmu. Sebagai banyak di antara masalah ini banyak peringatan. Di antaranya kami menjelaskan min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu anil asrati. Di antara tanda hari kiamat ilmu itu dicari dari orang-orang kecil. Ini menunjukkan kerusakan di dalam jalan ilmu. Menunjukkan jalan ilmu itu rusak. Ilmu diambil bukan dari ahlinya. Ini menunjukkan kerusakan di dalam ilmu. Dan masih banyak lagi. Maka kalau ulama banyak mengingatkan kita tentang agama kita, Quran dan Sunnah, kemudian ulama punya perhatian mengingatkan kita tentang masalah ilmu, ditulislah kitab-kitab tentang masalah ilmu, maka ada satu masalah yang termasuk di bagian kita ulama sangat besar. Dan ulama dari zaman ke zaman menulis masalah ini, menasihatkan masalah ini, mengingatkan masalah ini. Kenapa? Masalah apa ini? Masalah tariqah ilmu, jalan ilmu. Ya. Banyak orang-orang kita menulis kita tentang agama ini, tentang agama ilmu. Bagaimana mengajar ilmu, bagaimana belajar, bagaimana ini, bagaimana ini, banyak sekali. Jadi ini dari zaman ke zaman para ulama kita. Sayang sekali, sedikit orang yang punya perhatian di sini. Kalau kita runtut tadi dari pemahaman yang sudah kita jelaskan, hari ini orang-orang yang menjaga agama, kemudian dia tidak menjaga ilmu, berhasil dia menjaga agama. Berhasil istiqomah menjaga agama? Tidak berhasil. Orang yang menjaga ilmu, menjaga, mempelajari ilmu, tidak menjaga adab. Banyak di antara mereka yang bisa berhasil. Sedikit yang bisa berhasil. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan kehidupan ini al-jazaa' min jinsil-'amal. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada makhluk sesuai dengan jalan yang ditempuh. Kalau dari awal sebabnya tidak dibenarkan, akibatnya juga tidak akan benar. Allah mengingatkan kepada kita jika di sunnah tinggal dibagikan, kamu tidak akan mendapati sunnah Allah itu beruntung. Kita tidak akan bisa mendapati takdir-takdir Allah, nasib manusia, baik buruk, bahagia, sengsara, berhasil, sukses, gagal, terlantar, itu berubah itu tidak. Orang yang sebabnya remeh, yang didapat juga remeh. Orang yang membangun sebabnya kuat, insya Allah, yang didapat juga kuat. Sebagaimana kata saya mengatakan, manakala bidayatul musyriqah, musyriqah kana bidayatul musyriqah. Siapa yang dia memulai dengan terus menyalakan api, terus menyalakan api, orang yang menyalahkan Nabi dengan orang yang terus-menerus menyalahkan Nabi berbeda. Buat saya bilang, orang yang menyalahkan Nabi dengan orang yang terus-menerus menyalahkan Nabi berbeda. Kalau orang yang menyalahkan Nabi banyak, tapi menyalahkan Nabi terus, pas, tak usah menyalahkan Nabi yang kencang juga, tak usah menyalahkan. Bedanya luar biasa. Orang yang terus menyalahkan Nabi itu ada masalah banyak pada dirinya yang tidak dimiliki orang yang menyalahkan Nabi saja. Beda. Ada cita-cita yang beda, ada usaha yang beda, ada wasilah yang beda, ada harapan yang beda, ada kekuatan yang beda, beda semua. Nah, di sini letak. Kalau pada pagi hari ini kita mengambil nasihat dari wasilah kita ini, sebenarnya kita memulai masalah ini dari sangat dasar sekali, yaitu masalah bagaimana membenarkan jalan ini. Bagaimana membenarkan jalan ini? Kalau orang jalan ini tidak benar, dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Orang yang jalan ilmu yang benar menuntut ilmu. Menuntut ilmu, insya Allah. Dan menuntut ilmunya, insya Allah istiqomah. Istiqomah, karena caranya benar, ya. Dan kalau sudah istiqomah menuntut ilmu, agamanya selamat ya. Insya Allah. Tapi orang yang tidak membenarkan jalan ilmu, hari ini mungkin menuntut ilmu, bisa istiqomah, bisa menjamin dirinya istiqomah. Dan lihat kenyataannya orang-orang yang menuntut ilmu yang tidak mau membenarkan jalan itu. Sudah banyak ditunjukkan oleh Allah. Manit ga'ali wa'li ma'alaihi kadabat usawa ibu dikit. Orang yang menuntut sesuatu yang sebenarnya dia tidak miliki, itu takdir Allah dalam hidup akan membalikkan. Sudah banyak. Mungkin di antara kita membuat tadi berdoa pengajaran dai, telah berilmi persiapan jadi dai, 4 tahun nanti akan jadi dai. Begitu kan? Daftar banyak, baru 1 tahun tinggal 1 orang. Banyak kan kejadian begitu. Baru 1 tahun ini, belum 4 tahun, tinggal 1 orang. Itu pun saya ngobrol sama Ustaz yang satu juga ngobrol dengan. Tapi itu berhenti. Tahun depan aja kita ulangi juga lagi. Sering mati-mati. Ya. Jadi kitab ini judulnya sudah memberi nasihat kepada kita. Hadhihi nasihati ya talibal ilmi in arada najah. Ini nasihat saya wahai penuntut ilmu, jika kamu menginginkan selamat. Kalimat syarat, jika kamu menginginkan selamat, ini nasihat. Maknanya, kalau kita tidak mau mengambil istifadah dari nasihat ini, berarti nahnu la nuridu najah. Berarti kesimpulannya apa? Kita ini hakikatnya orang yang tidak menginginkan selamat. Orang-orang yang menginginkan keselamatan, dia akan mengambil nasihat di dalam pengajaran mengenai hal ini. Karena di dalam usaha ilmu itu dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, An-Nasu Thalatha. Manusia itu cuma ada itu. Tapi benar juga, manusia itu cuma ada tiga di dalam masalah yang punya Allah. Satu, alimun rabbani, orang alim yang rabbani. Apa sebenarnya? Sekarang, kalau kita ditanya apakah di antara kita ada yang alim rabbani, insya Allah kita sepakat tidak. Berarti kita tidak masuk di dalam. Semasa sekarang sebenarnya orang-orang alim korbani itu pada waktu lahir sudah jadi anak korbani. Waktu lahir mereka punya itu kan? Berarti dulunya mereka tak soal yang korbani? Apa dulunya? Dulunya kan begini ya? Dulunya mereka punya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan kembali Tolimu ilmin ala sabili najai. Penuntut ilmu di atas jalan selamat. Berarti menunjukkan ada penuntut ilmu yang jalannya tidak selamat. Ada Ali mengatakan Tolimu ilmin ala sabili najai. Penuntut ilmu di atas jalan selamat. Berarti ada penuntut ilmu yang jalannya selamat. Maka Mu'alif menasihkan di sini in Arab al-Najah. Kalau kamu menginginkan selamat, kemudian wa'ilaihi al-mawda bi-fadlillah. Dan di akhir nasihat ini disertakan nasihat yang lain tentang al-mawda bi-fadlillah. Apa artinya? Kekacauan ya. Kacau di dalam menuntut ilmu. Berarti jalan menuntut ilmu ini kacau, rusak. Berarti dari nasihat ini kita dapat ambil faedah. Pertama diterangkan an-najah. Kita menuntut ilmu itu yang kita harapkan selamat. Kemudian di belakang ada dinasihatkan al-qawla fi talabil ilm. Kacau di dalam menuntut ilmu. Apa hubungannya? Kalau orang ingin selamat berarti jalan menuntut ilmu jangan masuk kepada jalan yang qawla. Kalau jalan menuntut ilmu ini qawla, tidak akan bisa menjadi sebab kita meraih keselamatan. Maka mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat bagi saya dan bagi kamu semua. Dan mudah-mudahan nasihat ini sebagaimana jadwal kita bisa gunakan dengan topik apa saja. Karena dua hari yang lalu itu atau sehari yang lalu ya sudah ada masukan kepada saya gimana jadwalnya di nama jadwal tiga kali saja. Ini bukan bermaksud jelek, karena kebetulan sampai tadi malam saya masih sakit. Teman-teman di Semarang, yes, digagalkan saja jadwalnya. Saya cuma bilang, kalau antum yang hari-hari di sini belajar di madrasah, mungkin saya bisa carikan waktu lain. Kalau di sana ini orang sudah terlanjur diumumkan, saya tidak datang itu, nanti bagaimana? Akhirnya ya sudah lah, pokoknya nanti dilihat keadaan. Kemarin sore saya suruh Sandi untuk beli kunyit sama beli apa itu temulawak sama kencur. Kemudian saya buat jamu, dari malam saya minum. Alhamdulillah jemaahnya bertukar ya, dan alhamdulillah kemudian bisa sampai di sini. Ini nikmat Allah. Maka mudah-mudahan masa sidang ini kita bisa ambil faedah sehingga kita bisa nasihat yang mulia tentang masalah ini kita ambil untuk keselamatan negara kita dan ilmu. Hanya kalau materi ini direncanakan habis. Ini cukup lumayan ya. Kelihatannya bukunya tipis. Kalau saya baca saja kira-kira mungkin dari awal sampai akhir saya baca terus saya terjemahkan, mungkin soal saya kalau saya diberi banyak pertanyaan gimana? Ya kalau nanti ini saya baca, saya terjemahkan, kemudian saya tanya yang untuk diterangkan yang mana? Baru semua nanti itu pokoknya baru bagian depan sudah. Ya, jadi ya kita harapkan mana mudah-mudahan. dari apa yang disampaikan oleh Malik, ya, menulis yang di sini dibutuhkan iman oleh beliau saya berani saya sebutkan. Tidak ilmunya di masjid, apa mereka belajar, maka perhatikan perbaiki ibadah. Kenapa? Karena ilmu dan iman itu pernah diriwayatkan dalam beberapa dalil bisa mandul. Tahu nggak? Mandul itu gimana? Padanya ada tapi tidak berfungsi. Iman itu ada tapi sudah kalau bahasa kita usang, lawas. Harusnya dibenerin lagi, diperbaiki lagi. Begitu juga ilmu. Maka dulu para sahabat biasa mereka saling mengundang untuk menasihatkan tentang iman. Kadang-kadang kita ini punya iman tapi tidak pernah tajdid beriman. Tidak berusaha memperbaiki iman. Mengoreksi iman kita, bagaimana jalannya, kelemahannya di mana, menurutnya di mana, ini masalah. Yang kedua ini, ilmu juga sama. Akan bisa mengalami keadaan yang mandul. Dan ini banyak, akan diterangkan dalam riwayat. Suatu ketika, Al-Quran itu ada di dalam badannya manusia, seperti pakaian yang sudah tidak berfungsi, sudah rusak, sudah lepas. Disebutkan dalam riwayat, banyak orang membaca Al-Quran dari awal surat, kepentingannya akhir surat. Apa maksudnya? Baca Quran dari awal surat, kepentingan dia akhir surat. Apa maksudnya? Maksud apa? Khatam. Khataman. Sekarang banyak orang mengambil ilmu yang penting khatam, sehingga ilmu itu tidak bisa memberi faedah apa. Yang penting khatam. Padahal Allah menerangkan dalam Al-Quran apa yang terdapat dalam Al-Quran antara kudu dengan kudu. Kalau ilmu itu tidak diserap, dipahami, dinikmati dengan benar, maka hati tetap tidak bisa baik. Makanya banyak orang hafal Quran hafal ini, kok tetap aja begitu? Tetap rusak akhlaknya, kalau begitu tetap begini. Maka ilmu seperti ini ilmu yang tidak berfungsi. Maka di sini yang harus kita kembali ambil pelajaran. Nanti insya Allah dibagian akhir akan kita. Kemudian beliau sampaikan membawakan ayat yang lain. Innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah dan para hambanya, yakni para ulama. Orang-orang beliau mendapatkan kekhususan memiliki sesuatu yang besar yang termulia di dalam agama. Yaitu apa? Khasyatullah. Takut kepada Allah. Itu nikmat yang besar bagi orang-orang beriman setelah mahabbatullah. Nikmat yang besar bagi orang beriman setelah mahabbatullah adalah khasyatullah. Iman seseorang itu tidak ada kalau tidak ada kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah. Dan ini tidak mudah diraih oleh orang. Orang-orang yang tidak pernah kalau berilmi tidak akan bisa meraih kekhususan yang diberikan oleh Allah ini. Ada pun hadis, beliau sesatkan membawakan hadis yang insyaAllah kita sering kita dengar. Laman hadis itu sahbillah rupa katiratun iha dan bari lamin jadikan kawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun keutamaan dari hadis yang sahih, maka banyak. Di dalam bab ini di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma." Barang siapa yang dia telah menempuh suatu jalan yang di dalam jalan itu dia gunakan untuk mencari ilmu. "Salaka Allahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Allah menempuhkan dia satu jalan dari jalan-jalan surga. Wahai malaikat, lata jauh asmi kataha lupa lebih ilmu ribam lima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu. Karena itu dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wahai malaikat, lima yasna berulang mantis sama wati wakil sebetulnya orang alim, orang yang berilmu, senantiasa memohonkan ampunan kepada dia apa saja yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di langit dan mungkin hati dan yang ada di bumi. Walaupun menghijau khidmat sampai ketika-ikan yang ada di kedalaman laut, di kedalaman air. Wa inna al-fadlal 'alimi 'ala al-'abdi kafadlil qamari 'ala al-badri. Yang sesungguhnya kemuliaan orang alim, orang berilmu atas orang ahli ibadah yang tidak berilmu adalah seperti keutamaan bulan pada waktu bulan purnama ala sa'il kawakib, atas bintang-bintang yang lain. Wa inna al-ulama wa wasata al-anbiya. Dan sesungguhnya orang-orang yang mempunyai ilmu yang para nabi adalah mereka lah pewarisnya nabi. Mereka pewarisnya nabi. Walambiya alam diwaris tu dinar wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, emas, dan tidak mewariskan dirham. Inna ma'wa wa'udul ilma. Hanya mereka para nabi mewariskan ini. Faman akhadahu akhadahu haddin wa'idin. Siapa yang mengambil warisan dari nabi itu berarti dia telah mengambil nasib yang besar. Bagaimana tidak? Orang yang mengambil warisan ilmu, menekuni ilmu itu, mengambil nasib yang besar. Lihat tadi, apa yang disebutkan oleh nabi? Pertama apa? Dalam hadis tadi. Kemudian yang besar yang disebutkan oleh nabi pertama apa? Kitab-kitab tentang masalah khusus berkaitan yang disebut oleh Nabi dan Rasul. Para ulama, para ulama ini sudah termasuk seorang yang disebutkan berhasil mendapatkan ilmu. Yang menulis ini orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan ilmu. Terus dia menulis tentang apa? Tentang jalan menuntut ilmu. Mereka menemui ini. Mereka menemui ini. Ini yang mereka temui. Kemudian mereka berhasil. Ketika mereka melihat manusia yang menemui ilmu, dinasihatkan supaya mereka itu bisa berhasil seperti mereka berhasil. Makanya lihat di dalam perjalanan sejarah, pada akhirnya orang-orang yang menuntut ilmu, yang kemudian ditolong oleh Allah, meraih seperti para ilmu yang sebelumnya, orang-orang yang mereka memang menjaga ini. Kalau yang mereka yang menjaga ini, tetap-tetap mereka jalan. Tetap mereka kemudian tergelincir dari jalan ilmu. Dan ada satu kandungan yang harus kita jadikan peringatan bagi kita. Tidaklah setiap orang ditakdirkan oleh Allah jatuh di dalam ilmu kecuali setelah itu ditakdirkan agamanya rusak. Coba dilihat, orang yang baru punya semangat agama kemudian menuntut ilmu, setelah itu tidak bisa menjaga ilmu dia saja. Perhatikan perjalanannya setelah itu. Agamanya tambah baik atau tambah rusak? Pasti tambah rusak. Pasti tambah rusak. Itu harus jadi renungan. Karena nanti nasihat itu, kalau kita menempuh cara yang sama dengan dia, kita juga rugi. Coba lah, teman-teman perhatikan yang dari sini. Artinya diperhatikan orang-orang yang dulunya semangat belajar agama untuk ilmu, kemudian jalan ilmu ini disia-siakan. Lihat setelah agamanya ya, lambat tahun bukannya kabar baik, kabar jauh, kabar jauh, kabar jauh, kabar jauh. Maka kita melakukan ini bahwa kaum muslimin yang beramal oleh Allah, ini nasihat yang disampaikan oleh beliau, karena memang jalannya cuma. Duduk di majelis ilmu itu pasti ada ilmu atau jalan ilmu? sekian banyak kebaikan Allah ada di sini. Itu akan malaikat. Dan seterusnya banyak sekali. Banyak hari ini orang terputus dari kebaikan ilmu karena sibuk dengan masih lain. Kemudian menjadi orang yang akhirnya malas menempuh jalan ilmu yang benar. Belajar mandiri. Belajar sendiri bisa zaman sekarang. Dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Maka ya kali ada ilmu ini. Hari ini yang bertahun karena fitnah yang begitu kuat, banyak orang tergesa, tidak memperhatikan masalah. Maka kemudian sesat dengan nasihat yang lain di salah satu agar di lapas bahwa kata berarti tidak di kulihkan ibu Sulaiman al-Bawah di jajah Allah Muhammad. Dan di salah ini tulisan ini yang telah meringkasnya dan menulisnya saudara di jalan Allah itu Tuhan Sulaiman al-Bawah, semoga Allah membalas beliau dengan Risalatun Sahihatun Hasmi Adhimatun Kaidah Filologia. Tulisan ini merupakan tulisan yang kecil lembarannya tebal, tetapi besar agung kaidahnya. Ini adalah jalan-jalan yang lurus di dalam masalah ini. Jadi tulisan ini sangat simpel tetapi besar kaidah. Pada produk, pada pembahasan tentang masalah ini, yaitu masalah misalnya tentang masalah paling-paling menjalani ilmu hadap ilmu ilkanna hajamaat kathiran minat adab, karena risalah ini mengumpulkan banyak dari adab-adab Allah yang bagi ayatnya sifatnya walaupun ilmu adab-adab yang penuntut ilmu sendiri selalu menjadikan sifat akhlak dan adab. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan yang baik atas apa yang beliau lakukan, dan Allah SWT kita memohon untuk memberikan rezeki keikhlasan di dalam ilmu dan di dalam amal. Sesungguhnya di Allah adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui berdoa. Kata Bapak Syekh Abdul Aziz As-Sadaqah. Ini mukadimah yang disampaikan oleh beliau. Yang dari mukadimah ini mudah-mudahan mengantarkan kepada kita tentang agungnya masalah itu. Kemudian kita masuk pada nasihat yang dimaksudkan oleh penulis. Beliau memulai dengan mukadimah kebal berhaja yang meskipun tidak lengkap. Setelah itu beliau mengajak kepada kita dengan kalimat yang latih, kalimat yang lembut, kalimat yang insya Allah dirasakan dengan mahabbah, kecintaan kepada sesama kalian beri. Akhi al-Khalil, wahai saudaraku yang tercinta, beliau tidak ada, tidak pernah bertemu dengan menasihatkan satu masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Dan ini insya Allah merupakan nasihat yang ikhlas dari seorang mu'min kepada mu'min yang lain, seorang mu'min kepada mu'min yang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang mu'min yang ikhlas menerima nasihat. Di antara nasihat beliau yang pertama, beliau ingatkan nasihat secara umum. Antamim min adari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mungkin membawakan sebuah dalil yang diriwayatkan dari Tamim adari. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihah. Ingat. Kalau beliau mengatakan ini adalah nasihah, hakikat ini adalah agama kita. Kalau kita sudah menjauh dari nasihat, hakikatnya tidak ada lagi yang membuat kita. Orang mukmin adalah orang yang nantinya terbuka untuk menerima nasihat. Adil nasihat, agama adalah nasihat. taati. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam-imam kaum muslimin dan untuk orang-orang umum yang muslim. Walaupun hadithun azimu sya'ni wa alaihi madarul islah. Kemudian beliau mengatakan nasihat ini yang diambil dari hadis tadi adalah nasihat. Wa isu dalam agama ini adalah nasihat. Hadis ini merupakan azimu sya'ni. Di dalam masalah agama kita, karena di dalam hadis ini merupakan nadar Islam, merupakan dasar berbicara Islam. Kemana dalam hadis? Maka maknanya hadis iman yudin wa kawamu wa kawamu wa nasihat. Tiangnya agama, tegaknya agama, tiangnya agama dan kawamnya agama, penopangnya yang memberikan tegaknya agama. Kemudian beliau berkata pada tanya kata Imam An-Nawawi qala An-Nawawi rahimahullahu, khususnya beliau mengambil nasihat yang terakhir, amma nasihat ulama bil muslimin wa hum man hada wulati al-amri fa irsaduhum min masalihim fi ukhratihim fi aqratihim wadunyahu wakafkan lada wakafkan lada wakafkan lada anhu bayu'alimuhum mani cahilunahu min jini bayu'inahum alaihi bilqawli wal amal fasamara awatahum wasadda khalatahum wadaka al-madara anhum wajanaka al-manati alamu المعروف ونحن يرون المنبر برق وإخلاص وشفقة عليه وتوفيره كبيره قلت وعالمهم ورحمة صغيرهم وتقبلهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. Kata Imam Nawawi, ada penasihat untuk umum daripada kaum muslimin, yaitu mereka selain daripada para pemimpin. Bagaimana nasihat memberikan nasihat agama ini kepada kaum muslimin, yaitu memberikan petunjuk kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan mereka, urusan akhirat mereka dan dunia mereka, dan menahan dari hal-hal yang membawa kejelekan dari mereka. Kemudian mengajarkan kepada mereka apa yang mereka bodoh dengan agamanya. Kemudian menolong mereka dengan ucapan dan dengan perbuatan atas agama itu. Kemudian menutupi aurat mereka, kejelekan-kejelekan mereka kita tutup. Kemudian membatasi kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka dan menolak madarat-madarat dari mereka dan mendatangkan manfaat-manfaat bagi mereka dan memerintahkan mereka dengan kebaikan dan melarang mereka dengan kemungkaran. Jadi mungkin mereka berhasil dengan cara yang halus dan dengan ikhlas dan dengan kasih sayang atas mereka dan dengan memuliakan orang-orang besar di antara mereka termasuk orang-orang berilmu yang mereka dan dengan memberikan rahmat kasih sayang kepada yang kecil di antara mereka dan termasuk dengan memperhatikan mereka dengan cara memberikan nasihat yang baik dan meninggalkan berbuat menipu kepada kaum muslimin dan berusaha berbuat meninggalkan dengki kepada mereka ini kepada kaum muslimin dan berusaha untuk mencintai apa yang ada pada kaum muslimin, apa yang dia cintai pada dirinya sendiri. Ini memberi nasihat kepada umat. Maka seperti ini pula hakikatnya kita menasihatkan tentang itu. Karena dengan memberikan nasihat agamanya akan terjaga, dunianya akan terjaga, kejelekannya akan terjaga, manfaatnya akan didapat, ya? Cacat-cacatnya akan tertutupi, magelang-magelangnya akan bisa ditolak, kemungkaran akan bisa ditolak, yang maaf akan bisa diperbaiki. Kemudian bagaimana mencari yang manfaat, yang membawa ke Allah akan didapat, itu semua terukur pada nasihat ilmu. Makanya kalau ilmu itu sudah jauh dari Allah, umat itu jauh dari semua kebaikan. Jadi kalau ilmu itu sudah jauh dari umat, umat itu jauh dari semua kebaikan. Maka beliau membawakan perkataan Nawawi ini untuk disambungkan dengan beliau memberikan nasihat tentang masalah apa itu. Masalah ilmu. Maka kalau nasihat ilmu ini tercapai, maka seluruh nasihat untuk kaum muslimin akan tercapai. Dan manusia yang paling kuat memberikan nasihat di dalam masalah ini adalah Rasulullah, kemudian para ulama kita. Dan khususnya nasihat yang paling besar para ulama kita adalah nasihat tentang masalah ini. Ini apa yang diambil penjelasan dari beliau. Kemudian juga minarokaini wajibin mudah bermain komunikasi dengan makhluk wajib diantara makhluk makhluk ini boleh ketika minakwal ini dilakukan dengan titi wajib ini malah takkan titi jami ima takkan nahu minakwal nasihati watan syiti ima bingin dilakukan. Termasuk nasihat kepada umat ini mencintai mereka sebagaimana mencintai pada diri sendiri dari kebaikan, membenci kepada apa yang ada pada mereka seperti apa yang dia benci pada dirinya sendiri dari kejelekan, dan berusaha menjaga harta mereka, kehormatan mereka, dan seluruh keadaan-keadaan mereka dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dan mendorong mereka untuk berbuat untuk senantiasa tahalul, yaitu terus menerus mengganti dengan semua apa yang kami ingatkan dari beberapa nasihat, dan untuk membangkitkan semangat mereka kepada mentaati Allah Subhanahuwataala. Wakatkan asalul kubihim min man tabrul bimun nasihat ilah tidak di dunia berulang-ulang. Dan sungguh kasalah pada orang di antara mereka ada orang yang nasihat tak sampai dengannya, kemudian menuju kepada perkara yang memadatkan kepada dunia mereka. Kemudian kita ada dalam bulan Muharram. Setelah beliau mengutip dasar beliau di dalam memberikan nasihat masalah ilmu dari hadis ad-dinu nasihat, kemudian penjelasan Imam Nawawi, kemudian beliau berkata memulai dari nasihat beliau, pentinglah pembinaan dalam hadis disabiti dari Nabi SAW berta'liq ilaihi lil'imam Nawawi aradtu an ansahuka hubban la isfaqan alaika wa khaytu annaka salim as-sadri tayyib an-nafs sahih al-fitrati wa qala innahu billahi qabil an-nasihati muntasir al-yawm al-mali aradtu laka an-nasihata. Maka beliau berdasarkan hadis ini berpijak dari hadis ini dan berpijak dari tarikh catatan yang disampaikan Imam Nawawi tadi, maka saya bermaksud memberikan nasihat kepada kalian, kepada kamu hubbatan, karena cinta kepada kalian. Siapa yang bapak di sini bernama? Ada sedikit tarikh yang kita ambilkan. Beliau penulis ini mengatakan memberikan nasihat dengan dasar hubbatan. dan nasihat beliau ini adalah berkaitan dengan masalah ini. Para ulama kita menjelaskan, tidak ada orang yang paling mencintai yang sesungguhnya dia mencintai kecuali orang lain. Orang yang mencintai sesuatu yang benar-benar dia mencintai, itu adalah orang yang baik. Mungkin barangkali kita bertanya, lo apa yang dinasihatkan itu tidak cocok dengan kita? Bagaimana dia mencintai kita? Karena kebiasaan kita, pemahaman kita, cinta itu dihubungkan dengan apa? Apa yang kita maukan dihubungi. Kan begitu kan? Kebanyakan orang-orang begitu. Memahami sebuah cinta, apa yang kita maukan dihubungi. Ini salah. Ini cintanya orang bodoh. Orang yang tidak berilmu, orang yang cintai sesuatu, ya dengan kebodohan. Tapi orang yang berilmu itu sesungguhnya yang dia mencintai manusia. Karena itu akan lunas, akan lunas. Orang yang paling menyayangi manusia, orang yang paling berilmu. Akan lunas, akan lunas. Orang yang paling tahunya punya ilmu tentang manusia, yang paling bisa menasihati manusia, yang paling menyayangi manusia. Kenapa? Karena rahmat itu sendiri, kasih sayang itu sendiri, itu adalah terkait dengan mendatangkan manfaat menjauhkan madarat. Orang yang disayang itu kan madaratnya dijauhkan, manfaatnya didatangkan, kan begitu kan? Menyayang itu kan tujuannya mendatangkan kebaikan pada dia, menjauhkan apa? Madarat. Bisa enggak ini dilakukan orang yang tidak menyayangi? Bisa enggak? Orang yang tidak punya ilmu bisa tidak mendapatkan manfaat menjauhkan madarat? Tidak bisa. Walaupun dia menyangka bisa, kenyataannya yang terjadi dia. Contoh misalnya, contoh. Ini biasanya terjadi. Contoh sederhana. Wanita, ibu-ibu, ya, dengan pria bapak-bapak. Ini sama-sama menyayangi anaknya, sama-sama menyayangi anaknya, ya kan? Coba, bagaimana cara ibu-ibu rumah dengan ikhwan menyayangi anaknya, antara istrinya dengan suaminya atau bapaknya dengan ibunya, cara menyayangi anaknya beda kan? Misalnya kasusnya sama, anaknya nangis minta dibelikan proper, dibelikan ini dan sebagainya. Gimana kalau ibunya? Gimana kalau ibunya kira-kira? Ya, dibelikan saja. Nah, dia harus itu. Bagaimana kalau bapaknya? Secara umum gimana? Ah, tidak, jangan dituruti. Kan beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Karena dia punya beda. Dia punya beda. Ini kalau sering-sering seperti ini dituruti-turuti, nanti jadinya begitu terus. Ini yang bapaknya, karena punya ilmu, punya pemahaman. Kalau ibunya, jangan kasihan, nanti kalau dia bunuh diri, bagaimana? Kalau ini anak kita yang gimana? Terus. Ya, saya beda. Maka, hasilnya pun beda. Maka kembali kepada ilmu. Petani yang pintar dengan yang bodoh pun beda. Petani yang bodoh punya tanaman, dibiarin, disirami, dipupuk terus, jauhnya lebat, kelasan. Bagus, jauhnya lebat, hijau, royo-royo lagi. Petani yang pintar bodoh dia. Petani yang pintar sebentar dibunjingi. Yang bodoh datang kasihan, potong-potong itu daunnya. Nanti dia sakit. Jadi kembali kepada ilmu. Cara punya ilmu kembali kepada ilmu. Maka apa yang dinasihatkan oleh beliau dalam rangka untuk memperbaiki. Maka jangan kita berpikir dengan emosi kita. Mari perbaiki apa yang dinasihatkan. Beliau mengatakan, saya memberikan nasihat ini karena cinta saya kepada kamu. Wa ikhwana alayka, dan karena kasih sayang saya, kasihan saya kepada kamu. Masalahnya ini adalah nasib hidup kita. akan termasuk orang yang dadanya selamat terbuka, jiwanya baik, fitrahnya benar, dan berusaha untuk menetapi hukum-hukum Allah, ya, telah menerima nasihat. Orang yang kafir dengan nasihat, orang yang mau menerima nasihat, muntabirun yang terima, kalian adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Allah berulang dan nasihat, maka siapa Rasul berikan nasihat kepada kalian. Kalau kalian orang yang jiwanya mau terima, dadanya mau terbuka, sehat fitrahnya, kemudian mau menerima hukum Allah, mau menerima nasihat, mau menjalankan perintah Allah, maka saya nasihatkan kepada kalian tentang masalah ini. Yang pertama, nasihat ini tidaklah pasutur. Dan nasihat saya ini saya ringkas dalam beberapa perkara dalam masalah nasihat ini. Allah berbicara perkara. Yang terjadi dengan pasutur itu adalah ainahu afatul ilmi wal amal. Yang pertama, hati-hatilah kamu dari atasut budi kohdata'ahu, mengeluarkan menjadi narasumber, menjadi orang yang dianggap akan memecahkan masalah umat, menjadi orang yang dianggap untuk bisa memperjuangkan umat, tetapi kohdata'ahu. Sebelum kalian itu sebenarnya bukan ahli. Kalau orang Jawa bilang, jangan menjadi orang gadungan. Tahu gadungannya? Orang yang mokul, orang yang belum waktunya memaksa untuk lahir. Karena fitnah di antara fitnah ilmu itu seperti apa? Banyak pada hari ini orang memaksakan dirinya tampil menjadi pembicara ini. Ini satu pekerjaan. Ya. Coba lihat orang ceramah tulis buat buku banyak sekali. Tapi menurut ilmu membaca kitab ulama mengambil faedah dalam sendiri. Jangan mengikuti kaidahnya kebanyakan orang. Kalau banyaknya berbuat nanti akan lebih baik belum tentu. Ya. Banyak yang berbuat itu belum tentu baik. Banyak yang berbuat kalau ahlinya semua itu bagus. Ya. Kalau bukan ahlinya, dia kan satu dua orang yang berbuat yang dia ahlinya itu baik. Orang-orang seperti kita yang belum ahlinya jangan ikut-ikutan. Bantu orang-orang yang memang mereka ahlinya untuk berdoa. Kita doakan. Sementara kita apa? Kita ambil saja ilmu. Belajar. Itu mana? Ya. Karena banyak sekarang ini kita pun kadang-kadang itu secara tidak sadar dipaksa ke sana. Kita membuat tempat ngaji saja kadang-kadang ini secara tidak sadar dibawa ke sana. Apa? Pengadilan dai. Ini sebenarnya kan yang ngaji loh. Majelis pengajian kita para salaf itu adalah ya. Kenapa? Yang belajar itu tidak mikir dirinya gitu. Nah, lakukan aku dan lebih jai dan begitu. Kalau majelis pengajian jai itu pikirannya apa? Wah, udah mampu jadi jai nanti gajinya sekian. Akhirnya belum waktunya keluar maksa keluar. Padahal dia selama pergaduhan itu masuknya cuma 10%, tapi sudah dapat ijazah. Berarti 4 tahun dididik di majelis pengadilan negara. Ini masalah yang lagi kita bahas. Karena sekarang orang itu zaman sebelumnya zaman formal. Nek formalnya itu sudah tercapai seakan-akan sudah berhasil. Kalau memang kita dulu kan enggak, yang dinilai yang memang hakikatnya. Lalu kamu belajar sampai 10 tahun, 50 tahun, ternyata memang bukan orang yang belum di tolong oleh Allah, ya sudah belajar dulu. Kan begitu? imam hati saya itu sangat keluar menyakuti kepala orang besar. Nah, aku sekarang tidak mungkin-mungkin yang belajar terus sampai kemudian dia menjadi orang lain. Kan begitu. Kalau kita kan tidak ada, sudah lulus dari apa, pengajaran bahasa 4 tahun. Nanti kalau disuruh belajar bahasa Arab, sudah saya naik, saya masih sibuk ini. Padahal memang sebenarnya dia tidak menguasai dan tidak paham. Nah, ini karena masalahnya. Maka hati-hati atas sodor apabila tahu banyak kreatif. Jangan memaksakan diri untuk menjadi orang yang keluar sebelum kita menjadi orang yang lainnya. Bahwa apakah diri-diri walana, maka ini merupakan kerusakan yang terjadi, fitnah yang terjadi, penyakit yang terjadi di dalam diri dan menggagalkan kita mendapat itu dan ini nasihat yang sangat penting dinasihatkan para ulama kita. Kama uhadiruka minariyani di kalam ilmi wal haddi wa jawati wa fakti tasadur wa syuhati wa ulaju dalika asirku wa nukas. Sebagaimana aku ingatkan kepada kalian dari masalah ia di dalam menuntut ilmu, punya kepentingan tujuan-tujuan untuk dinilai oleh makhluk, bukan menjadi nilai oleh Allah di dalam masalah ini. Kemudian di dalam memberikan nasihat, di dalam berdakwah, kemudian di dalam tujuan untuk tasadur, untuk menjadi orang keluar, ingin menjadi narasumber, bertujuan bagaimana dia menjadi tasadur, menjadi orang yang akan dituju manusia, wasyahwat, dan menjadi orang yang terkenal. Semua ini adalah menjadi fitnah di dalam. Tidaklah kebanyakan para talibul ilmi dijatuh di antara masalah yang paling besar masalah. Dan biasanya mereka menjadi orang yang bercepat di dalam masalah yang mengikuti. Bagaimana bisa cepat? Maka sampai sekarang sering muncul pengajaran-pengajaran gila, ya kan? Secara tidak bisa dari nyapa laris. Jadi dari gila, semua sama gila. Tandri gila. Bagaimana gila? Semua dibuat gila. Apa kepentingannya kira-kira tadi? Nanti kalau terlalu banyak kira, tidak terlalu petir. Apa tujuannya? Kita mau banyak semua kira. Amun sudah Tuhan besar. Karena umat itu sudah banyak kerusakan. Kita perbanyak dai. Mau perbanyak dai kira semua. Adanya perbanyak dai sudah pada lulus, sudah tidak mau semua. Bagaimana? Ini berapa di sana, sana pada tidak mau. Kenapa tidak mau? Di sini aja, di sini lebih prospek. Kenapa kalau lebih prospek? Karena 37, gajinya sudah jelas, hidupnya sudah jelas, tidak banyak tekna. Kalau disuruh di masyarakat, di kampung yang tidak ada yang urusin, tidak prospek. Ini akibat kira-kira itu kan. Maka, hal itu begini. Jangan menjadi orang yang punya kepentingan di dalam itu. Dan ini awal jatuhnya. Dan akhirnya pun, mohon maaf ini, akhirnya pun, kalau bahasa Jawa, muspro, tahu muspro? Tidak terpakai, gitu. Ya, muspro itu tidak terpakai. Tidak terpakai. Sekarang contoh, contoh aja. Ini saya buktikan di kota Jawa. Dulu itu, kalau yang namanya jati, mohon maaf ya, saya coba aja ya, lulusan IAIN Fakultas Dakwah Dr. Andes itu laris dipanggil orang ya. Tapi begitu tidak ada embelen lulusan itu, tidak dipanggil orang. Tapi manusia itu pada dasarnya butuh jawab untuk apa? Butuh apa? Manusia itu butuh jawab untuk kebutuhan dirinya, untuk memperbaiki hatinya. Setelah dia berkali-kali manggil dari seperti ini, kok yang didapat kelonengan, layanan, guyon, lama-lama hatinya dapat gak? Makanya perhatikan, kalian menuntut ilmu itu jalan berdosa. Saya menuntut ilmu Quran cuma bisa kita paham kita ulama, sementara saya nggak punya embel-embel, kita macam-macam tidak punya ini, terus gimana? Apa nanti saya pakai? Masya Allah. Hah? Yang mau menjadikan terpakai dan tidak terpakai itu bukan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu ilmunya yang nafe itu Allah yang memakai dia. Walaupun ditutupi kayak apa pun memang itu bukan jadi orang. Orang kebutuhan seperti ini. Walaupun dia dalam badan kayak apa pun dimunculkan kemana-mana tahu kok ini tidak benar. Cuma masih dipakai. Akhirnya yang dibutuhkan orang yang punya atau yang tidak punya. Yang tidak punya ngapain? Awalnya kan aku punya ini. Oh ya coba, mari kita. Ternyata lama-lama kita pelaku. Pakai enggak? Makanya kata Imam Syafi'i, rahimahullah, fakidu syekh la yukti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa membeli. Nah kalau sudah tidak bisa membeli, kita mau apa? Akhirnya tidak. Makanya jangan buru-buru. Ulama-ulama dulu itu tidak pernah bertakjir besok saya jadi apa, itu enggak. Tapi pada akhirnya mereka sampai hari ini diambil kebaikan oleh semua manusia. Kan begitu kan? Apa Ibu Abbas itu dulu berpikir aku besok jadi imam apa enggak? Begitu enggak? Ibu Masud, apa pernah tahu? Hari ini namanya disebut oleh orang-orang di zaman ini. Pernah tahu tak? Mereka berusaha menjaga ilmu apa kepada Allah belajar dan belajar dari ilmu yang mana? Dia menjadikan ilmunya pakai dan tidak pakai itu Allah. Nah, ilmunya berapa? Maka karena itu, cara menjadi orang yang berilmu, cepat-cepat tidak mampu. Jadi masih ada orang-orang yang diberi amanah oleh Allah buat kita nggak usah ikut-ikut. Hanya politikus saja. Kalau politikus kan lain. Pertama jadi muridnya di kader. Ya, setelah mulai muncul ini kita ngomong seniornya di mana dicatatkan di gudang di kita. Nah, nanti penuntut ilmu juga gitu. Gimana gurunya di kita? Ini gara-gara. Gara-gara kira-kira itu begitu. Tapi murid, gurunya mendirikan yayasan, muridnya gak puas sama gurunya. Terus muridnya bisa ngomong, punya pengaruh banyak. Akhirnya keluar yayasan di lumpur, rapat gelap. Setelah itu pendirinya cukup cekak. Karena ini nanti menggantikan jadi pemimpin. Ini namanya akibat orang-orang penuntut ilmu yang tadi itu mungkin. Tasabdur problem ta'at. Makanya kalau mau mengajarkan ilmu, jangan ditawari apa-apa saja. Karena itu saja. Jadi, usah-usah itu kan jadi ilmu, jangan ditawari macam-macam. Kamu enggak masuk di program pelajaran saya, apa kelebihan yang masuk surga? Jangan ditawari, nanti kamu jadi dai ini, ada gaji dari kue sekian. Waduh, sudah payah itu kita nanti. Supaya mereka nanti tuh kok bilangin. Jangan dikabin. Bahaya dikasih bagaimana Ustaz, kalau gak gitu mereka gak semangat. Nah itu yang salah. Ini kayak yang diikut tadi. Nah nanti kalau dia lagi gimana? Doakan aja. Doakan nasihat yang baik insyaallah. Kita sekarang kan banyak ketakutan. Kita sudah tawarin dengan harta aja masalah lain-lain Ustaz, apalagi gak dikabar. Nah ini gurunya yang dari awal sudah salah. Dari awal sudah salah. Dulu para sahabat takut nawarin akhirat. Tidak takut, muridnya cuma ditawarin. Tidak pernah masuk surga kalau ilmu baik. Selesai, tidak mikir mana yang lain dia, tidak. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, wajah juga dikasih, berdua dikelas. Terus gimana cara mengobati ini? Dua hal. Tidak hanya berdua, berdua. Wali ikhlas yaitu mendidik mereka untuk menjadi orang yang jujur di dalam jalan ilmu dan ikhlas. Sidqun itu membenarkan apa? Membenarkan jalan. Ikhlas itu membenarkan hatinya. Ini yang paling pokok dikembalikan. Gimana ditumpukan lagi jalan ilmu yang jujur? Contoh misalnya, nanti akan diterangkan juga. Ada penuntut ilmu, harusnya belajar nahwu shorof. Ini ditumpuk 2 tahun, terus belajar kitab akidah ini misalnya akidah wasithiyah ditumpuk 1 tahun. Kemudian nahwu shorof ditumpuk 3 bulan. Kemudian belajar akidah wasithiyah ditunggu 1 bulan. Kira-kira yang harusnya seperti itu ditunggu, dikejar seperti itu. Itu cara pengambilan ilmu yang benar, yang jujur apa? Tidak. Oh dia katrol-katrolan itu. Makanya dibenarkan. Kalau gitu lama, tanyain lama. Tapi tidak mesti sesuatu yang lama itu adalah lama. Tidak mesti sesuatu yang pada kaidahnya itu lama benar lama. Tidak mesti. Kenapa? Karena di lapangan itu miliknya Allah. Bagus. Ada orang berusaha belajar. Kata gurunya, kamu itu kalau belajar kitab ini harus 2 tahun. Tapi bisa tidak Allah mentakdirkan dengan dia tidak membuat kebohongan, membuat kejelekan, dia bisa belajar setiap tahun? Mungkin kan? Mungkin. Tapi tidak, dia membuat kebohongan kan? Itu mungkin. Umum kalau memahami kita ini 2 tahun, tapi bagi orang tertentu dimudahkan oleh Allah 1 tahun, bisa kan? Malah justru biasanya begitu. Orang-orang yang menyiapkan diri dengan jujur, dengan baik di dalam belajar, dimudahkan sebelum waktu. Tapi orang yang dari awal merencanakan membohongi waktu, malah waktunya selesai dia belum dapat apa. Kan begitu biasa, ya kan? Makanya kalau belajar jangan bohong. Diambil mukadimahnya, ditutup bab daftar kesini. Akhirnya mereka jadi kesalahan. Ini kemudian ikhlas. Ikhlas itu membenarkan hati. Dan itu perjalanan yang tidak mudah. Makanya para ulama kita radhiyallahu anhu, kami rahimahumullah, mereka senantiasa bagaimana membenarkan muridnya itu para syekh itu ikhlas. Sehingga mereka nanti akan bisa menjadi orang yang membawa ilmu ini dengan ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh beliau. Kalau ingin mengambil beberapa faedah tentang masalah ini lebih lanjut, bisa dilihat dalam kitabnya Al-Qur'an Rahmatullah Ta'ala, kita mungkin itu diterangkan secara khusus oleh Al-Qur'an ini tentang kerusakan-kerusakan yang disebabkan orang yang menyempatkan diri untuk membawakan menjadi narasumber ilmu sebelum hari. Akan banyak kerusakan yang ditentukan. Di antara dinasnya yang pertama, akan bangga pada diri sendiri. Kodok bangga pada diri. Yang kedua, dia akan melihat dirinya ahli fatwa. Karena orang bodoh. Anak kecil diberi amanah yang bukan ahlinya, akhirnya bangga pada dirinya. Padahal dirinya bukan amanah. Kemudian dia akan mudah ngomong sembarangan tanpa punya ilmu. Kalau ulama, mereka hati-hati, mereka sudah kuat ilmunya, malah justru takut kalau biasanya orang yang mau punya ngomong, justru orang yang punya kokol. Orang yang punya setengah-setengah, kalau ngomong paling gampang. Paling gampang dia ngomong, paling gampang dia berkata. Ini bahaya-bahaya pada mereka. Dan umumnya dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ini karena terjadi mereka, namanya aja anak-anak. Tidak punya pikiran. Coba kalau kita punya anak-anak, kemudian di rumah kita langsung bilang sekarang kamu anakku jadi orang tua kita di rumah. Nanti kan aneh-aneh juga. Ya kan begitu? Aneh-aneh, kalau tidak punya pikiran. dikatakan dalam berita ini. Kemudian nasihat beliau yang berikutnya, asalnya iyaka wal-jidala uhadiruka minal jidali wa khususan fil masail allati yasifu al-muslimu fiha as-sukutu min qillati ilmi. Nasihat beliau yang kedua, waspadalah kalian pada jidal, pada menjadikan agama sebagai jidal, sebagai batah-batah, sebagai perdebatan di antara kalian. Tuhan dulu kami nasihat, saya peringatkan pada kalian menjadikan agama ini sebagai bahan perbincangan di mulut untuk saling menyalahkan orang lain. Bukan begitu agama ini tidak. Wah, khususnya di dalam masalah-masalah yang tidak ada wilayah bagi seorang muslim, yang di situ adalah sikap dia menjadi wilayah bagi seorang muslim itu karena sedikitnya ilmu dia. Khususnya dalam masalah-masalah yang itu bukan wilayah dia, kecuali dia harus diam karena tidak ada ilmu. Biasanya ini adalah masalah-masalah yang besar. Tidak sepantasnya orang itu memperbincangkan masalah itu kalau dia bukan ahli. Penuntut ilmu adalah orang yang paling ahli, orang yang berusaha menanamkan ilmu bagaimana bisa makan pada diri. Dan biasanya yang namanya paling ilmu, dia adalah orang-orang yang belum utamakan di dalam masalah-masalah riba, masalah-masalah yang besar, masalah fitnah, ya, masalah doa, masalah anak umat, masalah jihad. Itu masalah-masalah besar. Tidak akan bisa berbicara dengan baik dalam masalah ini kecuali orang-orang yang ilmu yang melimpah. Sementara penuntut ilmu adalah orang yang baru mengetahui ilmu. Maka hendaknya dia tidak masuk di dalam jidal menjadikan ini sebagai pembicaraan di dalam masalah ilmu. Dan banyak menyedikitkan berbicara dan banyak bersikap diam di dalam masalah yang dia tidak punya wilayah di dalam ilmu. Sebagaimana dibawakan oleh beliau kabar gembira tentang orang yang tidak menjadikan jidal di dalam agamanya ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ana zaimu baitin fi ardil jannati liman taraka al-wara'a wa in kana muhiqqan." Saya memberikan jaminan dengan sebuah rumah di dalam surga bagi orang yang dia meninggalkan berbantah-bantahan di dalam urusan agama sekalipun dia adalah orang yang benar. Kalau sudah agama ini disampaikan kemudian malah terjadi izin dan berbantah-bantahan, lebih baik kita walaupun kita tahu dari hal ini masalah yang menjadikan pasak di dalam itu, rusak di dalam itu. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, asal itu tidak terajar kasyaitan melukul ma'al ujula walaik kajutahani di umurika kulia. Dan berkata khasratun yuhibbuhallahu azza wa jalla, la tata'ajal bilhudni ala al-umuri qabla an ta'rifa haqiqatah wa qabla an ta'rifa hukmallahi wa rasulahu fiha wa qabla an ta'rifa rajiha min al-marjuh wa sahiha min al-bahir wa nasiha min al-mansuri wa jam'a bayna al-adillati. Kemudian nasihat beliau ketiga, janganlah kamu menjadi orang yang tergesa-gesa di dalam ini. Jangan kamu menjadi orang yang buru-buru di dalam ini, karena syaitan itu akan masuk pada sikap berburu-buru, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam apa saja. Apalagi dalam masalah ilmu, fitnah yang besar. Wajib atas kalian untuk berhati-hati di dalam urusan kalian semua, karena sesungguhnya sikap hati-hati itu adalah merupakan akhlak yang Allah mencintainya. Karena itu jangan kamu tergesa-gesa di dalam menghukumkan atas perkara-perkara sebelum kamu mengetahui hakikat sesungguhnya dan sebelum kamu memahami hukum Allah dan hukum Rasulnya dan sebelum kamu memahami mana yang wajib, mana yang lebih kuat dari mana yang dikatakan, mana yang lemah dan mana yang sahih, yang benar dan mana yang baik, mana yang lemah. Wa tarsikah minal mansuh, dan mana yang memansuh dan mana yang dimansuh, mana yang merombak dan mana yang dirombak, mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Dan sebelum kamu mengetahui al-jam'a baina al-adillah, bagaimana mengumpulkan dalil-dalil yang banyak yang kadang-kadang secara dalil adalah tidak cocok, maka ini membutuhkan ilmu yang kuat. Maka nasihat beliau di dalam ilmu itu jangan kamu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu salah satu pintu yang menjadikan kita tidak selamat dalam ilmu. Semua usaha sampai pun nabi saja ketika ada fitnah tergesa-gesa jadi fitnah. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah SWT tergesa-gesa. Wama ajalaka anrobika ya Musa. Apa yang menjadikan kamu terhubung tinggalkan perempuan ya Musa? Kata Nabi Musa, mereka saya tinggalkan di atas ajalanku. Apa yang terjadi? Allah menyebabkan musibah umat yang Musa menyebar. Itu salah satu fitnah. Dalam keadaan apapun terburu-buru itu adalah minasyaitan. Fitnahnya siapa? Maka dalam ilmu, kalau kita ingin najihah, kalau kita ingin selamat, jangan menjadi orang yang terburu-buru. Ilmu ini adalah jalan yang panjang. Kalau di antara kita mungkin sudah ada menemukan jalan dengan melalui cara-cara ilmu yang mungkin dibentuk dengan cara sekarang, belajar sekian tahun, sekian perjalanan, dipahami. Kalau sudah sekian tahun kita belajar, berarti sudah selesai. Berarti kita sudah menjadi orang alim, salah. Karena itu menjadi rumah. Ini nasihat beliau yang ketiga. Ini nasihat yang disampaikan beliau yang ketiga. Sebelum kita istirahat sebentar. Dari nasihat ini ada satu kaidah yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'an jumlatan wahidah." Kadzalika linusabbita bihi fu'ada wa rattalnahu tartila. Allah berfirman, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka mengatakan tentang turunnya Al-Qur'an, turunnya ilmu sampai kepada sahabat. Apa komentar mereka? Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan jumlatan wahidah. Apa? 1x37 juz, sehingga bisa kita pelajari semalam suntuk. Semalam suntuk kita bisa pelajari dengan cepat. Lalu manusia, kalau sekiranya orang yang diturunkan juga terpulang, apa jawaban Allah? Kadzalika linusabbita bihi fu'ada. Seperti itu Al-Quran diturunkan oleh Allah, sayaan ke sayaan, sedikit demi sedikit, khas berbakare, sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian yang dialami. Untuk apa? Lihat kita ini buat untuk Allah meneguhkan pemahaman itu pada hati. Ini yang menjadikan yang itu kuat. Ketika itu dia berpelan-pelan, maka menjadi kuat dan menjadi terwujud di dalam diri manusia. Kita terbuli, dilindungi, diamalkan sesuai kejadian seperti itu. Bahkan kemudian Allah mengatakan bahwa kalau kamu tertiga, surga ayat mahalna tabdi. Kami turunkan Al-Quran ini lambat. Kami lambatkan Al-Quran ini dengan benar-benar lambat. Sedikit, sedikit, sedikit lambat sekali. Jadi itu lain. Seperti ini. Sahabat dulu, mengapa surat Al-Baqarah? Berapa tahun? Surat Al-Baqarah sejak dibakar oleh Al-Ghazali bin Umar 8 tahun dia atas. Kita sekarang di pondok. Berapa tahun mereka bisa berjus? 3 tahun ya. Setelah di rumah mereka lagi buka. Ya? Kenapa? Lu kamu udah di rumah ngaji, udah puasa kita yang di pondok. Iya betul. Udah puasa di. Udah puasa kita di pondok itu ngapain? Bos, Al-Quran bosa. Orang mukmin dengan Al-Quran bosa. Ini lah kita ambil faedah sini. Bagaimana ini terletak? Pelan diambil dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa, diambil dengan pemahamannya, dengan amalannya, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menilai diri sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Allah firman Allah kalau sakit perkataannya. Jadi kita istirahat di masjidlah. Mudah-mudahan dengan izin Allah juga sudah kita akan lanjutkan kembali. Kita istirahat sekitar 5 menit pada bagian kedua dari insyaAllah.